Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istabahu da'a. Naam. Kay min nawasibil mudari. Naam, tansibu. La ya khana. Wa sufiya. Binasriya wa bi'an mutmara. Kay. Menasabkan dengan sendirinya dengan perantara yang lain. Apa perantaranya? An mutmara. Ketahui ini Abu Nabila. Nah, minta ya apa? Apa aja? Secara langsung. Maksudnya secara langsung ya, Pak? Enggak perlu perantara. Nah, menasabkan dengan sendirinya. Ada berapa amil yang menasabkan dengan sendirinya? Ada berapa ya, Abdillah? Lima. Apa saja itu? An, walan, wa'idan, wa'kai, walamukai. Lamukai dengan sendirinya? Ini kita bahas matanya Basriin ya. Kalau bahas matanya Kufiyun, semuanya dengan sendirinya. Matanya Basriin, ada empat. An, lan, idan, dan kai. Kai, indah ya kana Abu Ishaq, menasabkan dengan sendirinya dengan syarat apa? Syaratnya, dia menasabkan dengan sendirinya. Nah. Dibantu apa Nabila? Yang izan ya? Apa? Kai. Untung jangan mendahului itu. Kai menasabkan dengan sendirinya dengan syarat. Ah. Entah ya apa-apa itu? Didahului lamu kai lafzan au takdiran. Didahului dengan lam. Secara lafad ataupun secara takdir. Jika tidak didahului dengan lam, ya khana, apa beda? Maka apa? Kayaknya adalah jarah. Huruf jar. Fi'il mudhari, nasab setelahnya dengan an mudmarah wujuban. Jadi kai itu beramal menasabkan dengan sendirinya caranya ada didahului dengan lamu kai. Lafdan atau takdir. Lafad tanpa atau secara takdir. Jika tidak ada lam, maka kainya bukan penasab tapi huruf jar. Idan. Sudah belum idan? Belum ya, baik. Dhabil faragi fi ma ya'ti li kai au li kai la summa addilil fi'la alladhi yaliha. Dhab. Letakkan di tempat yang kosong pada berikut ini likai atau likaila, kemudian benarkan, luruskan fiil yang setelahnya. Yang tadinya rofa, kemasukan likai, jadi apa? Mansub. Al-awwal ya, Abdul Rahman. Kita salat. Kafirun. Jami'ati likai yastaf yastafsiruna. Kalau yastafsiruna kemasukan likai jadi apa? Nasabnya dengan apa tanda nasabnya? Dengan hadfun nun. Alul khamsah. Likai yastafsiru. An. Qabuli. Qabuli. Ini si air. Artinya? Menelpon. Saat sholat itu menghubungi. Menghubungi. Untuk mereka minta tafsir apa? Minta penjelasan tentang diterimanya. Nah, syarat-syarat diterima di jamiah. Likai yastafsiru. Ingat ketika yastafsiruna nunnya hilang ada alifnya ya. Ditambah alif fariqah. Penulisannya. Tani. Salisata. Safar. Tidak tidur. Tidur nanti terlewat. Nah. Syaitnya. Likaila nanama. Salis. Sa'altuka as'ilatu as'ilatan kathiratan likai afahim likai afhamu likai tadi apa? Penjazm po rofa likai afhamu. Likai tadi amalnya apa? Tanda nasab. Nah, tanda nasabnya apa ini? Tanda nasabnya dengan? Enggak ada tanda nasab dengan doma. Doma itu tanda asli. Oh ini? Nah iya. Ahmad. Ya iya. Astagfirullah. Likai afhamal. Mas'alata. Maful bi. Mas'alata sayyidan. Mulai, yang lancar, tanpa salah. Sa'altuka as'ilatan kathiratan likai apa? Salah meneh toh. Afhama al-mas'alata sayyidan. Nah, artinya aku bertanya kepadamu soal-soal yang banyak. Pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Supaya aku paham masalah itu dengan baik. Masya Allah. Paham ya? Takon-takon itu sih orang aku. Maksudnya itu kalau jualan ditanya-tanya. Nah, jangan marah. Ya kan? Besar. Nah, supaya paham dengan baik. Saidnya li kai afhama. Mansub dengan kai. Rabi. Ya jurju ghair. Ya. Ya jurju. Nah. Ghair ismaka li kai la yadunan nasu annaka nasaniyun. Nah. Wahai jurju. Rubahlah namamu supaya manusia tidak menyangka. Supaya orang-orang. Supaya orang-orang tidak menyangka bahwasanya engkau seorang nasrani. Jurju itu kalau dalam tulisannya itu Georgi itu loh. Sos. Bacanya gimana? Sos. Wah, wasihnya. Georgi. Sos. Jus. Sos. Georgi. Kok bisa bacanya jus gimana? Jus. Just booze. apa itu? Anum cari di kamus. Why is letri? Ini nama orang. Ini alam, bukan isim. Nah. Suruh ngubah namanya. Diubah. Al-Khamis. Ya Zainabu, istaikiri mubakiratan di kaila ta'akhari anitabri. Baik Zainab, bangunanku lebih cepat supaya lo tidak tertinggal dari pelajaran. Kalau di tempat saya ada an ada is-salati wad-darsi. Tidak tertinggal dari, tidak terlambat dari menunaikan sholat dan pelajaran. Nakra. Al-awwalu. Al-awwalu. Ittasala katsirun min asy-syabab bil jami'ati likay yastafsiru an syurutil qabuli. Ittasala katsirun min asy-syabab bil jami'ati likay yastafsiru an syurutil qabuli. An syurut bukan anish. Ayat bang ada al-Quran. An syurutil qabuli. Ats-tsani. Ats-tsani. كان موعد رحلة الساعة الثالثة صباحا. كان موعد رحلة الساعة الثالثة صباحا. فجلسنا نتحدث لكي لا ننام. فجلسنا نتحدث لكي لا ننام. الثالث. الثالث. سألتك أسئلة كثيرة لكي أفهم المسألة جيدا. Sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat sa'al sal atilat Ya Yusuf, wa ismaka kaila yadunnan nasu annaka nasrani. Al-Khamis. Al-Khamis. Ya Zainabu, istaikidhi mubakiratan likaila tata'akhari an ada'is salati wa dars. Ya Zainabu, istaikidhi mubakiratan likaila tata'akhari an ada'is salati. Mubakiratan, bukan mubakiron. Mubakiratan. Iya, kenapa? Iya, mu'annas. Kalau Muhammad ya Muhammad istaikid mubakiran. Mubakiratan sebagai apa ini? Bismillah. Mubakiratan sebagai sifat. Sifat dari mana? Berarti maful dari ayat. Untuk cepat gitu. Agar cepat. Sebagai hal. Asadis. Idan antadiraka. Idan min nawasibil mudari. Idan ini termasuk penasob-penasob mudari yang menasobkan dengan sendirinya. Watusamma harfa jawabin wa jazain wa nasbin wa stikbalin. Dinamakan dengan huruf jawab. Karena menjawab merupakan jawaban dari kalimat sebelumnya. Misalkan ada orang yang berkata kepada Abu Nabila, "Ya Abu Nabila, sa'azuruka gadan." Karena Abu Nabila, aku akan mengunjungimu besok. Lalu Abu Nabila menjawab, "Idzan antadziraka." Kalau begitu aku akan menunggumu. Nah, itu kalimat jawab. Jaza. Balasan. Misalkan Abu Nabila mengatakan idan ukrimaka. Kalau begitu aku akan memuliakanmu. Kan ku sembelihkan kambing misalkan. Ya, itu jaza balasan dari sebelumnya. Nasbin menasabkan setelahnya. Istiqbal menjadikan fi'il mudhari setelahnya murni bermakna akan. Nah. Jadi fi'il mudhari' kan maknanya ada dua, dan atau akan. Kalau sudah kemasukan idan, ini hanya bermakna akan, tidak bisa dimaknakan sedang. Untuk jawab dan jaza ini tidak mesti harus merupakan jaza balasan. Ya, tidak mesti merupakan apa? Balasan. Jadi tidak mesti idan itu sebagai bentuk balasan. Kadang-kadang hanya jawaban saja. Ya, jawaban murni tanpa ada jazanya. Ya, tidak ada apa jazanya. Jadi hanya sekedar menjawab. Nah, misalkan ada orang mengatakan kepadamu, ini uhibbuka billah, aku mencintaimu karena Allah. Anda mengatakan idan adunnaka shadiqa. Kalau begitu aku menyangkamu jujur. Apa balasan dari sini? Tidak ada balasannya. Tidak ada balasannya. Hanya jawab saja. Jadi jawab dan jaza ini tidak harus, tidak mesti setelah idan itu merupakan jaza. Terkadang hanya jawab saja. Baik. Nanti akan disebutkan di sini syarat-syaratnya. Ya. Syaratnya idan beramal. Ta'amal ilam silatal atiyata tafham maknaha. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini, kamu paham maknanya. Tafham di sini jazm kenapa ya akhana? Karena bila? Ta'amalil amsilatal atiyata tafham. Dibaca jazm kenapa? Apa? Apa amilnya? Amal. Amal itu apa? Amal. Lama. Terus tafam sebagai? Jawabu? Talab. Jawabu talab namanya. Amal. Jadi tafam di situ jazmnya karena jawabu talab. Jawaban dari talab. Talabnya di sini amal. Ikra ya apa beda? Kala hamidun. Kalau halik, nah, tadi, saya akan menemui hari ini nah, idan antati rokani syahidnya. Terus, kalau mudar. Matasiyin. Kala tulabu. Nash. Nashtariyahu. Ini adalah kamu dari Matrosi, bukan mudaris. Matrosi, ini adalah kamus pelajaran. Kamus sekolah terbaik. Ini adalah kamus sekolah terbaik. Kami. Kami akan menggunakan. Olali. Olali. Yasilu. Yasilu tanpa tasdid. Wasola yasilu. Ustazah gimana? Nah iya, failnya. Nastak. Mana sorofnya kok enggak main ini? Istaf ala yas. Perhatikan dulu Abu Azam, jangan perhatikan punya hantu. Awas nanti. Tak rupa nanti urutannya. mikir gue dhewe. Ustaz kami atau ustaz kita akan sampai besok ke berkata teman-temannya, teman-teman siapa? Nah, kita di sini lebih tepatnya kita ini kan tiga orang. Idan nastaqila qala al-mudarris. Qala al-mudarrisu akhsha ayyuh akhsha akhsha ayyuh wa qaituka fa inna riyataka katira katirun qala hamidun qala hamidun idan la aghiba aghi Ghaba yaghibu. Idzan la aghiba fil mustaqbila. Mustaqbala. Ono pinne kok. Fil mustaqbali. Nah, ini kita ngapain salah. Salah dikop nanti. Kayak waktu. Yang waktu itu apa? Mustaqbala. Malah kata malah waktu. Salah. Insya ada insya Allah nih. Insya Allah. Hi. Insya Allah. Insya Allah. Nah salah kape. Yo. Ya jelas. Hi salah, ya salah. Insya Allah. Nah failnya jangan salah lagi loh ya. Kalau Subhanallah, hu atau ha atau hi. Subhanallah. Yakin. Allah. Kalau alhamdulillah. Alhamdulillahi. Kalau insya Allah. Insya Allahu. Masya Allah. Masya Allahu. Masya Allah. Baik. Artinya. Iya. Berkata Pak Guru. Akhsha. Aku khawatir. Aku khawatir kamu akan dikeluarkan. Kamu akan dikeluarkan. Yutwa itu dilipat, koidnya itu syaratnya. Jadi dia dikeluarkan sudah. Aku khawatir kamu akan dikeluarkan. Karena alfamu banyak. Makanya jangan banyak alfa. Nanti yutwa koiduk. Kalau Hamid berkata Hamid, kalau begitu saya tidak akan apa di waktu akan datang. Yang akan datang, yang akan datang insya. Akhirnya idan la aghiba. Baik, sekarang syaratnya. Jadi contoh-contoh ya, idan beramal. Tansibu idan al fi'lal mudhari'a bisyurutil atiyati. Idan menasabkan fil mudhari dengan syarat-syarat berikut ini. Al-awwal an takuna mutasaddiratan. Hendaklah idan itu terletak di awal kalimat. Ya, terletaknya di awal kalimat jawab. Jadi semuanya kita lihat tadi kan kalimat jawaban semua kan idan anta diraka, idan nastariyahu, idan nastaqbilahu, idan la aghiba. Berarti kalau misalkan tadi yang mau jemput di bandara tadi, dia katakan nahnu idan nastaqbilahu atau nastaqbiluhu ya apa na? Nastaqbilu. Nah, kenapa batal? Idan tidak di awal, pakai nahnu dulu. Nahnu idan nastaqbiluhu. Berarti kan? Tidak terpenuhi syarat yang pertama. Dia tidak di awal kalimat jawaban. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, antakuna ghaira mafsulatin anil fi'li bi ghairil qasami wala nafiyati. Tidak terpisah, indala idzan tidak terpisah dari fi'ilnya, jadi langsung. Setelah idzan langsung fi'ilnya. Selain qasam, berarti qasam boleh. dan juga la nafiyah. Jadi syaratnya idan itu harus beriringan langsung dengan fiilnya. Yang boleh memisahkan dua, yaitu qasam dan la nafiyah. Contohnya yang la nafiyah tadi, idan la aghiba. Contoh yang sumpah ya, karena ada Ishaq. Idan wallahi nastaqbilahu. Entum. Idan wallahi nastariyahu. Itu boleh. Ya. Paham ya? Nah. Kalau misalkan tadi Pak Guru mengatakan hadza ahsanu mu'jamin madrasiyyin. Idan nahnu nastariyahu apa to nastarihi ya kana? Nah, tata lamanya. Kenapa? Fasilnya domir, gitu ya. Bukan yang dibolehkan. Yang dibolehkan di sini adalah apa? La nafiyah dan qasam. Yang ketiga, ayyakuna zamanul fi'li mustaqbalan. Waktunya fi'il itu akan datang. Perbuatannya akan. Jadi kalau sekarang, batal amalnya. Kalau begitu, kami akan membelinya sekarang. Idan, nastarihi al-ana. Bukan nastariyahu. Kita jemput sekarang. Idan, nastakbiluhu al-an. Batal amalnya. Kenapa? Karena waktunya, fi'ilnya untuk hal. Allahu a'lam bishawab. Tugas hati salah satu amsilatin li idan buat sendiri ya. Buatlah tiga contoh kalimat untuk idan. Asani yaqulu talibun shay'an wa yaruddu 'alai zamilu musta'milan idan. Nanti latihan praktek disiapkan besok. Satu pelajar berkata kepada temannya sesuatu, kemudian yang temannya menjawab menggunakan idan. Baik, Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini cukup dulu ya, ada pertemuan. Idan yang alif belakang, kenapa? Ya itu salah satu penulisan. Kalau bacanya idan loh ya, kan itu bisa dibaca ida juga. Kalau id ya nggak ada alifnya. Nanti antum bisa lihat di bab wakaf. Bahkan kalau diwakafkan pakai alif penulisannya, nggak pakai nun. Apa? Ya beda, no? Iza apabila. It, ingatlah ketiga. It itu seringnya sebagai dorof, dia dari maf'ul, menjadi maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf. Wadhkur it. Wa idqala ibrahimu liabihi. Maknanya apa? Dan ingatlah ketiga. Wadhkur it. Jadi maf'ul bih. Nah. Dari fi'il yang mahdhuf.